Sepi, pikiran pun kusut. Sejak berpisah denganmu di terminal ini, sudah dua kali musim hujan, jenuhku menanti. Kemana harus ku cari dirimu? Lelah sudah rasa hatiku menggenggam beratnya rindu, Cynthia. Sudah dua kali musim hujan. Coret semua kalenderku ini, tapi tiada sedikit pun berita. Bahkan habis tahunnya kalenderku ini, tapi mengapa kau belum kembali? Mengapa merpati yang terlambat? Janganlah dibuang. Kalau memang jodoh, pasti akan bertemu. Sedih, hidup terasa sepi, pikiran pun kusut. Sejak berpisah denganmu di terminal ini,